Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir kita telah masuk pada penyebutan ahlul ta'til alladzina salabu asma Allah ta'ala ma'aniha, yang menolak meniadakan makna-makna dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang hal itu berarti Allah memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Seluruh sifatnya dinafikan, ditepis. Man ha'ula? Sari? Al-Mu'tazilah. Baik. Mereka menjadikan nama-nama Allah hanya a'lam saja. Nama-nama yang menunjuk kepada zat-Nya tetapi tidak punya makna, berarti tidak punya sifat. Apa syubhat mereka? Mereka punya syubhat bahwa isbat as-sifat, menetapkan sifat-sifat itu yastalzimu mada? Ta'adduda al ewa, ta'addud berbilangnya zat yang disifat, yang mereka ungkapkan dengan al ta'addud al-qudama. Al-qudama jama' dari al-qudim. Mereka mengabarkan bahwa Allah SWT al-qudim, yang terdahulu. Baik. Dan telah kita dengar pula jawabannya, tertolak, terbantah dengan dalalat as-sam' wal-aql, as-sam' yaitu Al-Quran Sunnah, yaitu apa? Dalalat as-sam'. Karena Al-Quran, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bi-awsafin kathirah, ma'annahu al-wahidul ahad. Allah menyifati dirinya dengan sifat yang banyak dalam Al-Quran, yang semuanya kembali kepada mausufun wahid, satu pemilik sifat, yaitu Allah. Baik. Kemudian bantahan dari dalil logika akal. Dari pemilik sifat. Bukan sesuatu yang terpisah dari pemilik sifat. Jadi bukan laisat zawatin ba'inata. Ini adalah mausuf. Baik. Sehingga dikatakan berkonsekuensi berbilangnya zat diri yang memiliki sifat itu. Nah, jadi kaidahnya adalah dia adalah sifat itu adalah sesuatu yang berada pada diri al-mausuf, ya, melekat padanya. Nah, tidak terpisah darinya. Nah. Dan di sini juga kita memetik faedah bahwa setiap sesuatu yang berwujud, kullu mawjud, mesti memiliki, apakah hanya satu sifat atau memiliki lebih dari satu sifat. Lebih dari satu sifat, ta'addud as-sifat. Baik, disebutkan di sini, ya, sifat itu apa saja? Nah, sifat al-wujud. Kemudian terkait dengan sifat al-wujud, ya, yakni ada wujudnya, sesuatu itu ada wujudnya, wujud itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan wajib al-wujud, wujudnya wajib, mesti, itu wujudnya siapa? Wujud Allah. Kemudian wujudnya makhluk disebut mungkin al-wujud, wujud yang mungkin. Kemudian wujud itu, ya, ada yang berupa ainan qaiman binafsih. Ainan bermakna zatan, qaiman binafsih, suatu, ya, sesuatu yang berupa diri yang tegak sendiri, ya, ini yang diungkapkan dengan zat, ya, diri. Atau yang kedua ada wasfan fi ghair, atau sifat yang menyifati diri itu. Nah, jadi kebaliknya ke ini semua, dengan ini jelas, ya, batilnya apa yang mereka sangka itu. Baik, Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa bihadza aidan ulima anna ad-dahra laysa min asma'illahi ta'ala, لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. طيب، dengan ini kata Syekh, dengan kaidah yang kita pelajari ini, diketahuilah bahwasanya ad-dahr, ad-dahr ya, laisa min asma'illahi ta'ala, bukan tergolong nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laisa min asma'illahi ta'ala ad-dahr, bukan termasuk dari al-asma'ul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, yang terbagus, yang disebut ad-dahr, bukan. Nah, bisa ditalik di sini khilafan di Ibn Hazm wa qa'ifatin min al-ulama. Nah, kecuali kalau di syarah antum ada. Baik. Khilafan di Ibn Hazm wa qa'ifatin min al-ulama. Khilafan li Ibn Hazm الظاهري وطائفة من العلماء. Berbeda dengan pendapat Ibn Hazm dan segolongan ulama, itu makna ta'liq tadi, catatan tadi. Jadi apa yang ditetapkan oleh Syekh berdasarkan kaidah ini yang benar, berbeda dengan pendapat Ibn Hazm dan segolongan ulama yang mengatakan ad-dahr adalah termasuk al-asmaul husna, pendapat itu salah. وبهذه المناسبة نذكر عن ابن حزم رحمه الله. سقدر تنبيجة ابن حزم رحمه الله dengan keimamannya dia dalam ilmu, dalam ilmu luasnya ilmunya, tetapi ابن حزم itu terbina ya sejak kecil di lingkungan bangsawan. Sebelum dia menuntut ilmu, terbina dengan ilmu filsafat. Dan kemudian dia pergi belajar, kemudian dia lebih banyak otodidak, belajar sendiri, memang pintar, cerdas, sampai dia termasuk dari seorang mujtahid yang diperhitungkan pendapatnya dalam ilmu fikih. Dan fawaidnya banyak, tetapi ya juga punya sekian ghoraib, ya. Perkara-perkara yang aneh, pendapat-pendapat yang aneh yang menyelisih jumhur, sebenarnya diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan termasuk yang tidak hilang darinya akibat pengaruh pelajaran filsafat dari kecil yang dia tergembleng di atasnya adalah dalam hal akidah. Jadi di muqaddimah kitab Al-Muhalla bil Athar, merupakan kitab fikihnya itu, ya. Dia berbicara tentang asma Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Subhanahu wa taala, dan tampaklah di situ akidah dia. Dia di atas akidah Mu'tazilah dalam masalah asma wa sifat. Ya, dia menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat Allah. Jadi dia termasuk dari kalangan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa asma Allah taala a'lamun faqat. Wa laysat bi awsaf, bahwa nama-nama Allah hanya nama-nama saja yang tidak termasuk, yang tidak mengandung makna yang merupakan sifat-sifat Allah SWT. Jadi dia menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibn Hazm. Jadi jika kita mendapati sebagian ulama menyebut hal ini dari Ibn Hazm, agar diwaspadai, ya, dalam arti agar tidak terpengaruh dengan itu, ya, rahimahullah, semoga Allah mengampuninya ketergencilan tersebut. Jika kita mendapati ulama mengatakan bahwa dari segi akidah Ibn Hazm adalah jahmiyun, ya, jahmiyun, maka jahmiyah dimaksud di sini adalah Mu'tazili. Jahmi yang dimaksud adalah Mu'tazili. Nah, jadi istilah Jahmiyah itu, ya, itu digunakan untuk dua makna. Pemutlakan kata Jahmiyah digunakan untuk dua makna. Bisa bermakna Jahmiyah, ya, untuk akidah Jahmiyah, golongan Jahmiyah, yaitu yang menafikan seluruh nama dan sifat. Menafikan seluruh nama dan sifat dari Allah SWT. Nah, yang paling ekstrim kan Jahmiyah. Baik. Tidak menyisakan nama dan sifat apapun untuk Allah SWT. Dan makna yang kedua, digunakan pula Jahmiyah itu untuk Mu'tazilah. Untuk Mu'tazilah dalam arti penolak sifat-sifat Allah. Ya, tetapi mereka menetapkan nama. Nama-nama Allah ditetapkan, namun menolak sifat-sifat Allah. Bagaimana bisa begitu? Nah, ini kita pahami sekarang dari pelajaran ini, karena mereka menjadikan nama-nama itu hanya sebagai apa? Sebagai a'lamun saja. Sebagai nama-nama yang menunjuk kepada diri Allah, tetapi tidak mengandung makna. Sehingga tidak mengandung sifat. Nah itulah akidah Mu'tazilah. Tayyib itu penggunaan kata Jahmiyah. Jadi, kalau dikatakan, jangan bingung. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ibn Hazm adalah Jahmi, maksudnya apa? Mu'tazili. Tayyib. Karena dia menetapkan nama-nama. Ya, tetapi menolak sifat-sifat. Sebenarnya telah dijelaskan tadi. Baik. Penjelasan Asy-Syaikh di sini menjelaskan kenapa Dahr tidak termasuk dari Al-Asma'ul Husna. Kata beliau, li'annahu ismun jamid. Karena ini adalah isim jamid. Ya. Isim jamid. La yatadhammanu ma'nan. Isim jamid. Dari segi bahasa adalah isim jamid yang tidak mengandung makna. Ya. Ketika dikatakan tidak mengandung makna, berarti tidak mengandung apa? Tidak. La yadullu ala mada. Ai la yadullu ala wasfin. Nah, antum bisa ta'liq jika mau. Ismun jamidun la yatadhammanu ma'nan. Ai la yadullu ala wasfin. La yadullu ala wasfin. La yadullu ala wasfin. Isim jamid yang tidak mengandung makna, ayat itu la yadullu ala wasfin, tidak menunjukkan, ya, suatu sifat, tidak menunjukkan penyifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak masuk dalam kaidah yang kita tetapkan sekarang. Dia tidak termasuk, ya, al-asmaul husna, karena dia bukan alam wa ausaf. Dia hanya apa? Ya. Hanya bisa untuk alam, tapi tidak bisa sebagai awsaf. Jadi tidak masuk dalam kaidah, karena asma'ullahil husna, asma'ullahi ta'ala kaidahnya alamun wa awsafun. Mesti nama-nama Allah itu, dia adalah nama yang menunjuk kepada zatnya dirinya, dan sekaligus menyifati Allah. Kandungan maknanya merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Dahr tidak ada kandungan maknanya untuk menunjukkan sifat. Sehingga tidak termasuk dalam al-asma'ul husna. Karena itu kata Syekh di sini, karena ismun jamidun la yatadhammanu ma'nan yulhiquhu bil asma'il husna. Isim jamid yang tidak mengandung makna yang bisa, ya, mengikutkannya termasuk dalam deretan al-asma'ul husna. Alasan yang kedua, wa li'annahu ismun lil waqti waz zaman. Dan karena ad-dahr adalah nama untuk waktu dan zaman. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, an munkiril ba'thi, tentang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, dalam surat Al-Jathiyah ayat 24, wa qalu, mereka mengatakan, ma hiya, tidaklah, ya, tidaklah dia, illa hayatuna dunia, kecuali kehidupan kami di dunia. Tidaklah kehidupan kami kecuali kehidupan di dunia saja. namutu wa nahya. Kami mati dan hidup. Yani kami hidup dan mati dan selesai. Tidak ada kebangkitan. Ya. Tidak ada kebangkitan. Kami hidup dan mati dan selesai. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Dan tidak ada yang mematikan kami, membinasakan kami kecuali ad-dahr, kecuali masa, waktu. Kehidupan kami kami lewati sekian waktu, ya, kemudian tiba masanya kami mati, kami mati dan selesai urusan kami, tidak ada kebangkitan. Begitu. Jadi yuriduna mururul layali wal ayyam. Umma yuriduna ad-dahr, maksud mereka adalah yuridun, mereka menginginkan dengan kata dahar, yaitu murur al-layali wal ayyam, keberlangsungan pergantian malam dan siang, ya. Kami hidup hari demi hari, malam demi malam, terus demikian sampai tiba waktunya kami mati dan selesai urusan kami sampai di situ. Nah, itu makna dahar. Jadi itu adalah nama waktu, masa. Dahar artinya masa. Nah, tidak ada kandungan makna yang menunjukkan sifat untuk kemudian diderekkan dalam Asmaul Husna. Nah, itu hanya nama masa saja. Baik. Amma qawluhu. Amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla. Yu'din ibnu Adam. Asubbud dahra wa ana ad-dahru. Biyadil amru tuqallibul layla wan nahara. Fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illahi ta'ala. Wadhalika anna alladhina yasubbuna ad-dahra. إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيد الأمر يقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين أنه يقلب الليل والنهار فهما الدهر ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, Allah mengatakan, yu'dhini ibnu Adam يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يعني حديث قدسي كان begitu. Nabi meriwayatkan dari Allah, Allah mengatakan, يؤذيني ابن آدم. بني آدم يؤذيني, menyakiti aku. Nah, di sini terdapat penetapan bahwa Allah tersakiti. Tersakiti oleh Bani Adam. Tersakiti tentunya tersakiti dengan hakikat tersakiti yang layak dengan kesempurnaan dirinya. Beda dengan tersakitinya makhluk. Jadi di sini bisa jadi ta'liq, ya, supaya bisa difahami dengan baik. Ta'liq fihi itsbatul adiyyati lillahi azza wa jalla. Fihi itsbatul adiyyati fihi itsbatul adiyyati lillahi azza wa jall taliqu bijalalihi بأن الأذى يلحقه ولكن لا يتضرر بذلك سبحانه لا يتضرر بذلك سبحانه انظر القول المفيد الشرح في شرح كتاب التوحيد، القول المفيد في شرح كتاب التوحيد الجزء الثاني، الجزء الثاني صفحة 244، صفحة 244. نعم جزء 2 halaman 244 ya. Dari kitab Al-Qaul Mufid. Ibn Qayyim rahimahullah di sana dalam Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid menjelaskan pada penyebutan hadis ini, beliau menjelaskan bahwa pada hadis ini terdapat penetapan al-adiyah tersakiti, ya, bahwa Allah tersakiti, tetapi tersakiti taliqu bijalali, adiyah taliqu bijalali, ini tersakiti yang selaras sepadan dengan kesempurnaan dirinya, tentunya beda dengan tersakitinya makhluk, karena tidak bisa dikias antara keduanya, ya, bahwasanya ada gangguan yang menyakiti itu sampai, yakni sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tersakiti, namun itu tadi yang sepadan dengan kesempurnaan dirinya, hakikatnya bagaimana kita tidak tahu, akan tetapi la yadurr, akan tetapi Allah tidak termudaratkan, Allah tidak termudaratkan dengan itu, ya, sama sekali. Baik, apa sebabnya Allah tersakiti, apa yang menyakiti Allah? Kata Allah pada hadis qudsi ini, yasubbud dahra, ya, Bani Adam menyakiti aku, ya, karena Bani Adam mencaci ad-dahra, mencaci masa, ya, wa ana ad-dahru, dan saya, ya, saya adalah ad-dahru. Nah, jangan difahami bahwa saya adalah ad-dahru, bahwa saya adalah masa, kan tidak mungkin Allah itu adalah masa, karena masa itu adalah makhluk, ya, waktu zaman yang terdiri dari malam dan siang yang silih berganti, itu adalah makhluk ciptaan Allah. Ya. Jadi tentunya maksudnya di sini, ya, sebagaimana dijelaskan pada kelanjutan hadis, biadil amru, di tanganku lah, ya, segala urusan. Berarti maksudnya wanadahru adalah saya adalah penguasa, saya adalah pencipta, pengatur dan penguasa masa. Biadil amru, di tanganku lah seluruh urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan, ya, mengatur pergantian malam dan siang. Baik, hadis ini riwayat Al-Bukhari. Fala yadullu ala anna ad-dahra min asma'illah ta'ala, maka hadis ini tidak menunjukkan sama sekali bahwasanya dahr termasuk dari nama Allah Ta'ala. Wa dzalika, hal itu dikarenakan anna alladziina yasubbuna ad-dahra, sesungguhnya orang-orang yang mencaci, mencela masa, innama yuriduna zamana, hanya sesungguhnya yang mereka inginkan adalah az-zaman, waktu, masa. Alladhi huwa mahallul hawadith, masa yang merupakan ruang, ya, lingkup terjadinya peristiwa-peristiwa. Itu yang mereka maksud. La yuriduna Allah Ta'ala, mereka tidak menginginkan mencaci Allah secara langsung, tidak. Karena mencaci Allah secara langsung, ya, itu adalah kekufuran. Itulah kekufuran. Nah, yang mereka maksud adalah mencaci masa itu, ya, ketika merasakan kesusahan, kesulitan dengan suatu kondisi dari kondisi waktu di malam atau siang, ya, apakah karena panas atau dingin atau angin yang mengganggu, kemudian mencelanya, mencacinya. Ya, yang mereka maksud adalah zaman itu, dahrnya, bukan pencipta dahr, bukan pencipta masa itu. Ya, fayakunu makna qawlihi, maka menjadilah makna ucapan Allah, wa ana dahru, dan saya adalah dahr, maqassarahu biqawlihi, apa yang ditafsirkannya dengan ucapannya setelahnya, biadil amru qallibul layla wan nahar, di tanganku lah seluruh urusan, aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Fahuwa subhanahu khaliqud dahri, maka dia adalah Allah Subhanahu wa taala, dia adalah pencipta ad-dahr, masa. Jadi wa nadar adalah aku adalah pencipta, pengatur dan penguasa masa begitu. Wa ma fihi, pencipta masa, ya, waktu, zaman, dan apa yang terjadi di dalam setiap masa dari peristiwa-peristiwa. Allah menciptakannya. Faqad bayyana annahu yuqallibul laila wan nahar. Sungguh Allah telah menjelaskan di sini bahwasanya Dialah yang membolak-balikkan siang dan malam, malam dan siang. Wa huma ad-dahru, dan keduanya yaitu malam dan siang adalah masa, pergantian masa. Wa la yumkinu an yakuna al-muqallibu bi kasril lam, dan tidak mungkin bahwa al-muqallib yang membolak-balikkan mengatur pergantian siang dan malam, malam dan siang, wal muqallabu bi fathiha, dia adalah yang dibolak-balikkan itu sendiri. Tidak mungkin. Ya. Jadi Allah yang membolak-balikkan, tidak mungkin Allah yang dibolak-balikkan. Kan begitu. Wa bila hadza tabayyana annahu yamtani'u, dan maka dengan ini menjadi jelas annahu sesungguhnya yamtani'u, tidak mungkin, ya, mustahil ay yakuna ad-dahru fi hadha al-hadith muradan bihi Allah ta'ala, mustahil bahwa ad-dahr, masa di hadith ini, ya, itulah yang dimaksud, bahwa yang dimaksud muradan bihi Allah, bahwa yang dimaksud dengan masa di hadith ini adalah Allah. Ini mustahil. Mustahil bahwa yang dimaksud dengan ad-dahr pada hadith ini Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Ini hal yang mustahil, hal yang tidak mungkin. Berdasarkan penjelasan ini. Nah, yang demikian pendalilan dengan hadith ini adalah keliru. Jadi, lengkap penjelasan Syekh untuk membantah pendapat yang keliru tersebut. Nah, jelas ya? Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan. Di sini sebenarnya ada faedah, ya, tetap butuh kita lewati. Jam berapa sekarang? Jam 14. Tidak mengapa kita ambil nanti pada pertemuan berikutnya. Yani terkait dengan hukum mencela masa ini. Nah, dan nanti kita sebelum memulai kaidah yang ketiga, ya, kita sisipkan faedah ini. Nah, karena di sana ada rincian terkait dengan mencaci, mencela masa. Nah, barakallahu subhanahu wa ta'ala.